الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-18 dari kitab Al-Idain. Pada bab yang ke-18 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab Al-Alam Al-Ladhi Bil Musalla. Bab tanda yang ada di tempat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di lapangan tempat beliau melaksanakan salat Id. Sebenarnya dikatakan oleh Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, wa dhahara min hadzal hadits annahum ja'al li musalla syai'an yu'rafu bih wa huwa al-murad bil 'alam. Dan mereka menjadikan di tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi meninggal, itu tanda tempat beliau salat di tempat tersebut. Sehingga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menyebutkan salat beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat Id, beliau menunjukkan tempat salat Nabi sallallahu dengan tanda yang ada di dekat rumah Katsir bin Salat. Kita baca hadisnya, qala rahimahu ta'ala haddatsana Musaddad ومسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان سفيان بن سعيد الثوري قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم ولولا ما كان من الصغار ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند ذلك كثير من الصلاة فصلى ثم خطب ثم أتى النساء وأمه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه بثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. Dari عبد الرحمن بن عابس رحمه الله تعالى, dan hadisnya juga sudah kita lalui di bab yang ke-16. عبد الرحمن بن عابس muridnya adalah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau menyaksikan Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ditanya oleh seseorang, apakah engkau pernah menyaksikan Id bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka beliau menjawab, na'am, iya, aku pernah menyaksikan salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di bab yang ke-16 sudah kita lalui, beliau mengatakan, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fitrin aw adha. Aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Ibn Abbas berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari rumahnya menuju musalla id, tempat dilaksanakan salat id. Kemudian kata Ibn Abbas, walau la makani minas sirar, ma syahidtu. Seandainya bukan dikarenakan kedudukanku di sisi Nabi SAW, maka tidak mungkin aku menyaksikan id bersama beliau. Minas sirar. Karena pada saat itu aku masih kecil. Tetapi dikarenakan kedudukan beliau dari Nabi SAW, karena beliau adalah putra paman Nabi SAW. Itu putra Abbas Ibn Abi Muttalib. Maka beliau keluar bersama Nabi SAW menuju tempat Id pada saat pelaksanaan salat Id. Kemudian kata beliau, hatta atal alam alladhi inda dari kata Ibn Salat. Ketika keluar salat Id, beliau keluar dari rumahnya sampai mendatangi alam. Itu tanda yang ada di dekat rumah Katsir bin Salat. Disebutkan rumah Katsir bin Salat pada saat zaman Nabi SAW belum ada. Hanya saja Ibn Abbas dalam rangka menjelaskan kepada yang bertanya, yang mana pada saat itu sudah ada rumah Katsir bin Salat, beliau tunjukkan tempat sholat Nabi SAW. Bahasanya tempat sholat Nabi SAW adalah di tempat yang ada tandanya dekat rumah Katsir bin Salat. Fasholla thumma khatab. Ketika Nabi sudah datang atau sampai di tempat tersebut, beliau sholat. Itu sholat Id. Thumma khatab. Kemudian beliau berkhutbah. Kemudian setelah selesai khutbah, beliau mendatangi kaum wanita. Dan beliau disertai atau didampingi oleh Bilal radhiyallahu ta'ala an. Dan Nabi SAW memberikan mau'idah secara khusus untuk kaum wanita dan mengingatkan mereka dan memerintahkan perintah-perintahnya kepada mereka, kaum wanita. Memberikan nasihat dan memberikan peringatan dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka para sahabat ketika diperintahkan oleh Nabi untuk bersedekah, aku melihat mereka yuhwina bi'aidihinna yaqdibnahu fi thawbi Bilal. Mereka melepas perhiasan-perhiasan mereka dan melemparkan tersebut, baik berupa kalung, gelang, atau anting, atau cincin yang mereka pakai. Dan mereka lemparkan fi thawbi Bilal di kain yang telah dipersiap oleh Bilal radhiyallahu ta'ala an. Thumma antalaqa huwa Bilal ila baiti. Selesai berkhutbah dan beri nasihat kepada kaum wanita, Nabi pergi bersama Bilal kembali ke rumahnya. Ini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan dari sini kita bisa faedah, di antaranya adalah yang berkaitan dengan thariqatu ta'lim, kaifiyah menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu dengan cara yang sesederhana mungkin dan semudah mungkin sehingga bisa dipahami oleh orang yang diajar kepadanya ilmu. Seperti yang dilakukan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika beliau ingin menjelaskan tentang tempat sholatnya Nabi SAW di Baqi, beliau tunjukkan tempatnya. Mas, tempatnya itu di tempat yang ada tandanya di dekat rumah Katsir bin Salat. Sekalipun rumah Katsir bin Salat pada zaman Rasulullah itu belum ada. Tapi Ibn Abbas tunjukkan untuk memudahkan pemahaman atau memudahkan untuk yang diajar beliau memahami tempat sholat Nabi SAW. Bahasanya tempatnya ada di alam yang dekat rumah Katsir bin Salat. Dan juga di sini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas dekat dengan Nabi SAW, baik di sisi nasab, begitu pula dari seringnya mulazamah beliau dengan Nabi SAW. Bahkan seperti telah kita lalui, terkadang Ibn Abbas menginap, sengaja tidur di rumah bibinya. Maimunah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha, yang mana bibinya Maimunah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui apa yang dilakukan Nabi sallam di waktu malamnya. Bab selanjutnya sama bab mau'idhatul imam an-nisa yaumul Id. Bab nasihat seorang imam kepada kaum wanita secara khusus tatkala hari Id. Qala haddatsani Ishaq ibn Ibrahim ibn Nasr. Qala haddatsana Abd al-Razzaq wa ibn Hammam as-Sanani. Qala haddatsani ibn Jurayj. Haddatsani ibn Jurayj Abdul Malik ibn Abdul Aziz. قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لأطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ. تلقي فتخها ويلقين. سجُّقَ تلقي فتخها ويلقين. قلت أترى حقا على الإمام ذلك؟ ويذكرهن. قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون. لذا عطاء بن أبي رباح yang dikatakan ابن جريج رحمه الله تعالى dari جابر بن عبد الله رضي عنهما. جابر mengatakan ketika Idul Fitri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdiri kemudian salat itu di musalla Baqi, di Baqi. Fa bada bi salat thumma khatab. Dan ketika itu tersebut beliau mulai salat. Kemudian setelah itu beliau berkhutbah. Sekali lagi ini khilaf al-Jum'ah. Kalau Jum'ah khutbah terlebih dahulu baru setelah itu salat. Kalau Id salat baru setelah itu berkhutbah. Falamma faragha nazal. Tatkala selesai khutbahnya beliau turun. Sebagian memahami bahwasanya ketika khutbah Id Nabi SAW berdiri di atas mimbar. Karena dikatakan setelah selesai khutbahnya beliau turun. Tapi sudah kita tahu di beberapa bulan yang lalu bahwasanya Nabi SAW ketika khutbah Id qamal ad. Beliau tidak berdiri di atas mimbar dan tidak dibawa mimbar ke tempat salat Id. Dan nazala di sini diartikan meninggalkan tempatnya. Setelah beliau selesai khutbah, beliau meninggalkan tempatnya, tempat khutbah, fa'atan nisa. Kemudian beliau mendatangi kaum wanita. Fadzakkarahun. Dan beliau mengingatkan mereka, terutama mereka dengan adab neraka. Wa huwa yatawakkalu ala Bilal atau ala yadi Bilal. Dan pada saat mengingatkan kaum wanita, beliau berpegang ke tangan Bilal. Wa Bilal basitun thawba yulqi fi nisa sadaqah. Dan Bilal membentangkan kainnya, yang mana kaum wanita melemparkan sedekah mereka ke kain yang tadi disiapkan oleh Bilal. Mananya di antara isi khutbah Nabi sallallahu untuk kaum wanita, beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah. Ya masyarun nisa tasaddaqna fa inni raaitukunna akthar ahlin nar. Baik kaum wanita bersedekahlah. Sungguhnya aku telah melihat kalian, itu kaum wanita, adalah penduduk neraka yang paling banyak. Maka ketika diperintah untuk bersedekah, mereka langsung bersedekah di saat itu juga. Maka Ibnu Jurayj berkata, aku bertanya kepada guru Ka'atha ibn Abi Rabah, zakat yaumil fitr, apakah yang disedekahkan oleh kaum wanita, para sahabiat itu zakat hari Idul Fitri? Maka apa menjawab? Bukan. Lah. Walakin sadaqah yatasaddaqna hinaid. Akan tapi sadaqah yang mereka bersedekah di hari tersebut. Bukan zakat. Tapi sadaqah yang mereka lakukan dikarenakan perintah Nabi SAW untuk bersedekah. Dan mereka menjaga dari adab neraka. Kemudian tu kifatakha wa yuqin. Kaum wanita ketika diperintahkan untuk bersedekah, mereka membuka cincinnya dan mereka lemparkan ke kain atau siapa yang bilang. Dan sebagian membuka atau melepas kalungnya atau gelang atau anting yang mereka pakai dan mereka lemparkan ke kain yang telah siapa yang bilang. Kemudian Ibnu Jurayj bertanya kembali kepada apa atau rahaqqan al-imam dhalika widhakiruhun. Apakah seorang imam boleh melakukan atau hendaknya melakukan Nabi Rakyat Nabi SAW itu mengkhususkan kaum wanita dengan khutbah dan mengingatkan kaum wanita secara khusus? Maka apa mengatakan innau lahaqqun alaih. Iya. Mereka berhak untuk melakukan tersebut. Atau dibenarkan melakukan hal tersebut. Wa ma lahum la yaf'aluna. Kenapa mereka tidak melakukannya? Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dan juga athar apa Ibnu Abi Rabah rahimahullahu taala. Dan dari sini kita pun bisa mengambil faedah yang lainnya yang berkaitan dengan khutbatul Id. Bahasa yang sahih, khutbah Id itu khutbatun wahidah. Satu kali. Berbeda dengan khutbah Jum'ah. Kalau khutbah Jum'ah itu khutbatan. Bainahuma julus. Dua khutbah. Yang mana di antara kedua khutbah Jum'ah itu diselingi dengan duduk. Dan boleh juga dikatakan khutbah Id dua kali. Kalau dimaksudkan dengannya setelah melakukan khutbah secara umum. Mendatangi kaum wanita dan memberikan nasihat terus untuk mereka. Dan itu diperbolehkan ketika dibutuhkan. Ya, ada nasihat khusus untuk mereka yang tidak mencakup kaum laki-laki atau dibuka juga karena jamaahnya banyak, khutbahnya tidak terdengar oleh kaum wanita. Kemudian disampaikan saya untuk mereka. Yang jelas seperti kata oleh Allah, Rahimah Ta'ala, wa malahum layak alun. Sekian sebagian mengatakan itu khususan untuk Nabi SAW. Tapi Allah berpendapat, bukan khususan untuk Nabi SAW. Seandainya imam yang melakukan seperti itu, dibenarkan. Kemudian Ibn Jurayj melanjutkan hadisnya. Qala Ibn Jurayj akhbarul Hasan Muslim. An Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Qala syahidul fitr ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum yusallunaha qabla khutbah thumma yakhtubu ba'du. Kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzuru ilayhina yujlisu biyadih thumma aqbala yashukuhum hatta ja'a nisa ma'ahu Bilal faqal ya ayuhan nabi idza ja'al mu'minatu yubayyinaka alaya alaya yusna billahi shay'a wa laysa ila akhir alaya thumma qala hina faraga minha antuna ala dhalik qalat imra'atun wahidatun minhun lam yujibhu ghayruha na'am la yadri hasan man hi qala fatasaddaqna fabasata bilalun thawbah thumma qala halumma lakunna fida'u abi wa ummi fayulqina al-fatakh wal-khawatim fi thawbi bilal qala Abdul Razzaq al-fatakh al-khawatim al-idham kanat fil jahiliyah. Dari Abdul Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Ibn Jurayj Muslim Ibn Jurayd menerangkan dari Hasan Muslim dari Qaus Ibn Abbas. Ibn Abbas mengkhabarkan bahwasanya beliau menyaksikan Idul Fitri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula menyaksikan Idul Fitri bersama Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Dan semuanya ketika Id melakukan salat sebelum khutbah. Salat terlebih dahulu baru kemudian khutbah. Tsumma yakhthubu ba'du. Kemudian kata Ibn Abbas, ketika Nabi selesai khutbah, ka'anni anzur ilayhi na yujlisu bi yadi. Sepertinya aku masih ingat, masih melihat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyarkan dengan tangannya agar para sahabat tetap di tempatnya. Mana selesai khutbah? Tentunya aslinya selesai khutbah semuanya pergi meninggalkan tempatnya karena acara pada itu sudah selesai. Akan tetapi pada saat itu selesai khutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyarkan kepada para sahabat untuk tetap di tempat mereka. Kemudian setelah itu aqbala isyqhun, Nabi sallallahu membelah sok itu menuju ke sok kaum wanita, yang mana sok kaum wanita di belakang kaum laki-laki. Selesai khutbah, Nabi menuju ke belakang dan para sahabat laki-laki masih pada tempat masing-masing. Kemudian mendatangi kaum wanita dan ketika sudah sampai dan beliau diserah bila beliau membacakan ayat ya ayyuhan nabiyyu idza ja'al mu'minatu yubayyinaka ala la yushrikna billahi syai'an ila akhir ayat, yang artinya Allah memerintahkan kepada nabinya jika ada kaum mukminat membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan kesyirikan, tidak mencuri dan kemaksiatan-kemaksiatan disebut dalam ayat tersebut, maka fabayyihunna, terimalah baiat mereka. Kemudian Nabi SAW selesai dari membaca ayat tersebut, beliau berkata, antun ala darik, apa kalian mau berpegang dengan bayat tersebut? Maka ada seorang wanita dari sahabiyah menjawab, naam, iya. Dan tidak ada yang menjawab selain wanita tersebut. Dan kata Ibn Jurayj, Al-Hasan Muslim tidak tahu, tidak menyebutkan siapa wanita tersebut. Kalau fatasaddaqna, kata Ibn Abbas, kaum wanita bersadaqah. Itu ketika diperintahkan Nabi SAW untuk bersadaqah. Fabasata Bilal taubah, thumma qala halumma. Maka Bilal ketika mengetahui kaum wanita yang bersadaqah, beliau membentangkan kainnya dan mengatakan halumma. Maksudnya siapa yang hendak bersadaqah maka lemparkanlah ke tempat ini. Lakunna fi dau abi wa ummi. Kalian menjadi atau ayah dan ibuku menjadi tebusan untuk kalian. Maka kaum wanita melemparkan fatah mereka, khawatir mereka pisau Bilal. Melemparkan perhiasan yang mereka sedekahkan, baik berupa cincin atau perhiasan yang lainnya ke kain yang sudah disiapkan oleh Bilal. Kemudian Abdul Razak rahimahutala perawi hadis ini menyebutkan tersebut fatah. Katanya al-fatah al-khawatim al-ibam, cincin besar kanat fil jahiliyah, yang dahulu banyak dapat kepada zaman jahiliyah. Ini hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang kisah salat Id Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari sini kita pun bisa mengetahui tentang bagaimana isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isinya adalah tadzkir, mengingatkan kaum muslimin dengan perkara yang bermanfaat untuk mereka. Dan ada perintah yang diperintahkan, maka beliau sampaikan. Atau larangan yang hendak disampaikan, maka beliau sampaikan di hari atau di khutbah tersebut. Sampai ketika beliau hendak mempersiapkan al-jaish, pasukan perang, maka terkadang beliau persiapkan pada saat khutbah Id. Atau beliau sampaikan pada saat khutbah Id. Dan juga beliau memberikan nasihat kepada kaum wanita secara khusus. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.